Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam thumma amma ba'd. Walhamdulillah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Wasoyal Aba lil Abna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ilmun nafi' atau ilman nafi' wa amalan salih. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang nafi' ini, ad-darsu at-tasi' fi adabil majalis wa adabil muhadarah, kajian yang ke-9 berkaitan dengan adab bermajlis dan adab ketika muhadarah. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, idza mararta biqaumin fakri'humus salama bil ladzil ma'ruf alladhi waradat bihi as-sunnatu an-nabawiyyah wa huwa qauluka assalamu alaikum wa la tatajawaz hadhihi at-tahiyyah ila ghairiha minal mustahdathat. Wahai anakku para penuntut ilmu, wahai kalian yang di pundak kalian ilmu yang mulia yaitu ilmu agama, apabila kalian melewati dan bertemu dengan satu kaum, maka sampaikanlah salam, ucapkanlah salam kepada mereka dengan lafaz yang ma'ruf, yang sunnah nabawiyah telah datang menyebutkannya, alladhi waradat bihi as-sunnatu an-nabawiyah, yaitu apa yang ma'ruf dari perkataanmu, wa huwa qauluka assalamu alaikum atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan janganlah engkau melampaui, alhamdulillah, salam penghormatan yang telah disebutkan tadi sampai kepada yang lainnya dari apa yang diada-adakan oleh manusia, minal mustahdathat, anak-anakku sekalian para penuntut ilmu, Tentunya adab ini adalah adab yang kita dibimbing oleh agama. Hakul muslim terhadap muslim yang lainnya situn, di antaranya idza lakitahu, apabila kalian bertemu dengan muslim yang satu, muslim saudaramu yang lainnya, maka ucapkan dan sampaikan salam. Demikian sehingga ini menjadi apa yang menghiasi diri kita. Apa yang juga mengangkat kemuliaan kita. Yaitu kita selalu mengucapkan salam apabila bertemu dengan seorang muslim atau sekelompok dari kaum mukminin muslimin, selalu terucapkan, terlontarkan dari lisan kita ucapan salam yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkannya dan bosan. Adapun berkaitan dengan menyampaikan salam, maka kita dapati para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bersungguh-sungguh mengucapkan salam. Karena apa yang mereka tahu dari, apa yang mereka ketahui dari keutamaan dan tentunya pahalanya, ajr. Kalaupun mengucapkan salam itu adalah suatu yang tidak diwajibkan. Tetapi mengucapkan salam itu adalah suatu yang utama. Karena itu kata para ulama, di sini dengan kedudukan salam itu adalah sunnah, tetapi sunnah ini melebihi keutamaan dalam posisi ini suatu yang wajib. Yaitu ketika kita mendahulukan salam, kita melakukan suatu yang utama, melebihi yang wajib. Yang mendengarkan salam kita menjawab salam tersebut, dialah yang melakukan yang wajib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian juga dengan menyampaikan salam kepada sesama kaum muslimin, kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Kita akan masuk ke dalam surga Allah karenanya. Dan akan menyebabkan kita saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Juga apa yang terkandung dari kata salam, dari keutamaan dan kemuliaan, semoga keselamatan kepadamu, barokah Allah dan rahmat Allah buatmu. Kalimat yang baik yang kita sampaikan dan kita peradabkan kepada saudara kita, akan diaminkan oleh malaikat dan tentunya untuk kita pula kebaikan tersebut. Juga dengan mengucapkan salam dalam rangka untuk mendapatkan pahala, keutamaan, juga kita telah menegakkan syiar Islam yang agung, yaitu menyebarkan salam di antara sama kaum muslimin. Dan bagi yang mengucapkan salam, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang menjawab salam. Banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Maka kita sebagai penuntut ilmu atau kita sebagai seorang muslim, tentunya sangat pantas dan bersungguh-sungguh untuk mengucapkan dan menyampaikan salam sebagaimana dikatakan ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang kamu ketahui ataupun mungkin yang engkau tidak ketahui atau engkau tidak kenal. Selama dia seorang muslim, kalaupun engkau tidak kenal, sampaikan salam padanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Salam telah diajarkan dengan alfatnya, lafat-lafatnya. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berpegang dengan apa yang dibimbing oleh syariat itu, itulah yang wajib bagi kita. Dan tidak boleh kita menambah dari salam tersebut dengan apa-apa yang datang dari pendapat dan pandangan kita. Sehingga selalu berpegang dengan apa yang dibimbing oleh syariat. Tidak menambah ataupun tidak mengurangi. Kalau sudah seperti itu, terlebih lagi tentunya tidak mendatangkan suatu yang tidak dibimbing oleh syariat sama sekali. Sebagaimana yang disampaikan, dilontarkan oleh manusia atau sebagian orang, sebagian manusia dengan salam yang tidak diajarkan oleh agama. Kalaupun itu dianggap ma'ruf di sisi mereka, kalaupun itu dianggap kalimat yang baik di sisi mereka tetapi tidak diajarkan oleh syariat, maka tentunya tidak lebih baik dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Sehingga yang menjadi pegangan kita adalah apa yang diajarkan oleh syariat, apa yang dibimbing oleh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang paling utama dan inilah yang kita harus ucapkan. Sementara ucapan-ucapan selainnya, walaupun dianggap luar biasa, walaupun dianggap sangat baik dan seterusnya, tentunya tidaklah mengalahkan dan tidaklah menyebabkan kita lantas meninggalkan salam yang diajarkan oleh agama. Bahkan yang kita harus sebarkan dan kita harus ajarkan kepada manusia adalah salam yang diajarkan oleh agama. Itulah yang ma'ruf. Walhamdulillah, tentunya kaum muslimin, mereka menyadari bahwa inilah salam yang diajarkan oleh agama mereka, kecuali yang merasa agama mereka tidak relevan, merasa agama mereka tertinggal dengan salamnya dan seterusnya, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencukupi agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Demikian lafaz salam yang diajarkan tidak kita tambah dengan apa yang kita mungkin pandang itu baik, walaupun juga kita dapati dalam kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agama. Semisal Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalimat ta'ala diajarkan oleh agama Allah, bahkan mensifati Allah bahwa dia Allah yang maha tinggi, maha suci. Tetapi karena lafaz tidak ada kalimat ta'ala, maka kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup. Ini sebagai suatu contoh, sehingga mencukupkan apa yang datang lafadznya, konteksnya dari syariat, itulah yang kita katakan dan itulah yang kita ucapkan, kita sebarkan berkaitan dengan salam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya yang mendengarkan wajib mengucapkan jawaban dari salam yang disampaikan kepadanya dengan menjawab juga seperti apa yang diajarkan oleh syariat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena apabila kita disampaikan di hadapan kita salam, diucapkan di hadapan kita salam, maka yang baik bagi kita untuk menjawabnya dengan yang lebih sempurna, demikian. Idza huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana min bi ahsana minha. Apabila engkau diberikan salam, maka jawablah dengan suatu yang paling utama, yang paling baik, paling sempurna dari apa yang disampaikan kepadamu dari salam tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Dan ingatlah, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana telah disebutkan, ketika kita saling melemparkan, menyampaikan, mengucapkan salam di antara kita, yang ini dulu dilakukan oleh para sahabat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama, dan mereka mendapatkan hasilnya, saling cinta, mencintai satu dengan yang lainnya, dan tentunya mendapatkan pahala, mendapatkan pengampunan. Ini memberi contoh kepada kita agar kita juga demikian, selalu mengucapkan salam, memberikan salam, melemparkan salam kepada satu dengan yang lainnya, antara sama saudara kita, sama kaum muslimin, maka kita pun akan mendapatkan hasilnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wala tadkhul majlisa qaumin illa ba'da al-istidzan, illa ba'da al-istidzan. Dan janganlah kamu tiba-tiba masuk di majlis satu kaum terkecuali engkau sudah minta izin terlebih dahulu untuk masuk ke majlis tersebut. Atau janganlah engkau masuk di perkumpulan manusia kecuali engkau telah minta izin. Farubbama kanu yatafawaduna fi amrin la yuhibbuna ay yusharikahum fihi ghairuhum. Karena bisa jadi mereka lagi berdiskusi dalam satu perkara, atau mereka lagi membicarakan dan berdiskusi dalam satu perkara yang mereka tidak senang ada yang selain mereka ikut nimbrung. Ayusarikahum fihi ghairuhum. Ada yang selain mereka ikut nimbrung atau ikut campur. Sehingga itu, minta izinlah terlebih dahulu. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak juga, kita menghindar dan menjauh. Karena pembicaraan mereka adalah pembicaraan yang serius. Pembicaraan mereka adalah pembicaraan yang mereka inginkan dan diselesaikan oleh mereka ataupun dibicarakan oleh mereka saja. Tidak boleh kita memiliki sifat apa yang disebut dengan fuduli, ingin tahu, ingin ikut campur, atau ingin turut campur, ingin tahu urusan orang lain. Jangan sampai seperti ini. Karena itu beliau katakan di sini, watajannab at-tatafful ala nasi juhdaka. Jauhilah sifat tatafful, yaitu sifat fuduli, ala nas. Hindarilah sifat fuduli, tatafful, ingin ikut campur urusan orang, ingin tahu urusan orang. Sekuat sekemampuanmu, tajannub tatamful ala nas juhdaka, sekuat sekemampuanmu, dengan bersungguh-sungguh tentunya. Fa inna tufaili thakilun ala nufus, karena sifat tufaili ini berat di sisi jiwa-jiwa manusia. Walaupun wa in kana a'lama ahli asrihi, walaupun dia adalah orang yang dikatakan orang yang sangat berilmu di tengah-tengah manusia di zaman itu, wa in kana a'lama ahli asrihi, yang fuduli ini disepertikan kekanak-kanakan. Yang namanya anak-anak itu terkadang langsung masuk dalam pembicaraan orang tuanya, dalam obrolan orang tuanya tanpa orang tuanya minta. atau tiba-tiba dia memotong pembicaraan atau diskusi antara ayah dan ibunya, demikian. Maka dikatakan tatoful atau tufaili atau fuduli. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi sifat seperti ini berat terhadap jiwa-jiwa manusia. Karena yang seperti ini tidaklah disenangi, dibenci. Allahu a'lam bisawab. Ya bunayya, undur ila nafsika idha kunta fi baytika. Mathalan, ta'mal amalan tuhibbu an la yattali'a alaihi ahadun gairuka. Fafaja'aka insanun biddukhul alaika. Alasta tuhissu bi thiqalihi wa tatamanna dhahabahu aw dhahabahu. Wahai anakku, sebagai sebuah contoh, lihatlah dirimu. Apabila engkau bersendirian di rumahmu, idza kunta fi baitika ta'mal amalan, sebagai permisalan engkau beramal dengan satu amalan, engkau bekerja dengan satu pekerjaan, engkau melakukan satu pekerjaan, tuhibbu an la yattali'a alaihi ahadun ghairuka. Kamu sangat menginginkan apa yang kamu kerjakan tidak diketahui oleh seorang pun selainmu. An la yattali'a alaihi ahadun ghairuka. Agar tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang melihatnya. Fafaja'aka insan, maka tiba-tiba masuk seseorang biddukhul alaika, kepadamu. Fafaja'aka insan, maka ada seorang yang mengagetkanmu, biddukhul alaika, dengan masuk kepadamu. Sehingga tadinya engkau tidak suka, engkau tidak senang diganggu ataupun dilihat apa yang kau kerjakan, maka tentunya alasta tuhissu bi thiqalihi, tidakkah engkau merasakan keberatan dengannya, keberatan dengannya, yaitu kehadirannya berat bagimu. Wa tatamanna dhahabahu, dan engkau sangat berharap dia meninggalkanmu, pergi dan membiarkanmu sendiri dengan urusanmu. Wallahu a'lam bisawab. Kalau seperti ini ada pada kita, tentunya juga pada yang lainnya selain kita. Mereka yang ingin urusannya mereka, atau mereka yang ingin urusannya tidak diketahui yang lain kecuali hanya mereka sendiri, lantas kita memberatkan mereka, tentunya ini adalah suatu yang memberati mereka dan tidak menyenangkan bagi mereka, suatu yang mereka benci. Karena itu, kenapa di dalam Islam kita diperintahkan untuk meminta izin? Ada di sana tentunya babul istidzan atau penjelasan tentang bagaimana Islam mengajarkan kita meminta izin. Tidak kita langsung tiba-tiba muncul masuk di tengah-tengah manusia, di perkumpulan manusia, dalam pembicaraan yang beredar di tengah-tengah mereka, diskusi mereka, obrolan mereka. Ini adalah hal yang tidak beradab dan tidak disenangi oleh manusia. Sifat ini dibenci oleh mereka, berat bagi mereka. Walaupun mungkin engkau dipandang orang yang memiliki keutamaan, tetapi tiba-tiba masuk di tengah-tengah mereka bukanlah perkara yang disenangi oleh mereka. Sehingga kita diajarkan di dalam Islam minta izin. Wallahu a'lam bissawab. Artinya Islam memberikan kebebasan privasi bagi seseorang. Karena itu kita juga diajarkan tidak boleh saling memata-matai, saling mengintai, saling mengawasi, karena hal tersebut tidak diperkenan, tidak dibolehkan di dalam Islam. Memberatkan orang lain, mengganggu, melukai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga upayakanlah setiap engkau mendatangi manusia minta izin, atau ingin bergabung dengan mereka minta izin. Demikian pula ketika engkau ingin meninggalkan mereka minta izin. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Ketika kamu diizinkan baru engkau bergabung bersama mereka, kalau tidak jangan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah, fakadhalika haluka idza ghashit, idza ghashita qauman biduni isti'dzan wala raghbah minhum fi wujudika ma'ahum. Demikian pula keadaanmu apabila kamu tiba-tiba muncul di tengah kaum dengan tanpa meminta izin, dengan tanpa meminta izin, dan tanpa adanya keinginan dari mereka. Wala raghba minhum, kehadiranmu fi wujudika ma'ahum, bersama mereka. Jangan. Jadi jangan tiba-tiba kamu muncul di tengah-tengah mereka dalam keadaan kamu belum minta izin. Bahkan mungkin bisa jadi mereka tidak menginginkan kehadiranmu. Karena itu, tadi sudah kita terangkan, minta izin terlebih dahulu. Kalau tidak diizinkan, jangan hadir. Jangan bergabung dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini tentunya demi maslahat bagi semua pihak. Karena dalam pembicaraan, dalam obrolan, satu kaum bisa jadi kita yang hadir ketika tidak diinginkan kehadiran kita, kita terasa berat dengan pembicaraan tersebut, dan bisa jadi pembicaraan tersebut bukanlah menjadi pembicaraan yang layak untuk kita. Bukan pembicaraan yang layak untuk kita, untuk kita dengarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, ya bunai, idza du'ita limujalasati qaumin wa kunta asgharahum sinna fala tajlis hatta ya'dhana lakal qaumu bil julus. Wahai anakku, wahai kalian para penuntut ilmu, apabila kalian diundang, dipanggil dalam satu majlis kaum, dalam satu majlis kaum, dalam keadaan engkau menyadari dirimu orang yang paling muda usianya, wa kunta asgharahum sinnan, engkau yang paling muda usianya, fala tajlis, maka janganlah kamu duduk di tempat duduk atau di satu tempat, hatta ya'dana lakal qaum bil julus, sampai kaum tersebut mengizinkanmu untuk duduk di situ. Jadi jangan tiba-tiba kamu duduk, tiba-tiba kamu menempati satu tempat sebelum engkau diizinkan di tempat tersebut, karena bisa jadi tempat itu diperuntukkan untuk yang lain. Karena bisa jadi tempat tersebut telah ada orang sebelumnya duduk dan dia keluar dan dia akan kembali, ataupun yang lainnya dengan alasan-alasan yang tentunya dibenarkan. Maka minta izinlah terlebih dahulu. Apakah boleh saya duduk di sini? Sehingga kau akan memberikan isyarat, memberikan jawaban, dan memberikan jawaban di mana seharusnya kau duduk. Bahkan mungkin kau didudukkan di tempat yang tepat untukmu. Bukan tempat yang tidak tepat untukmu. Demikian di antara adab bermajelis. Minta izin, dan ketika kita diizinkan atau ketika kita diundang dalam satu majelis, dipanggil untuk duduk di satu majelis, maka kita bertanya, apakah di sini telah, apakah boleh saya duduk di sini? Naam. Demikian seharusnya. Tidak datang ujuk-ujuk langsung duduk, tapi kita bertanya dan kita meminta pandangan. Wallahu a'lam bissawab. Karena sebagaimana tadi dikatakan, bisa jadi itu tempat yang tidak layak untuk kita, atau ada tempat orang lain di tempat tersebut, atau diperuntukkan kepada yang lainnya. Karena ini adalah majelisnya mereka. Kita diundang, kita dipanggil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita hanyalah diundang dan dipanggil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa idza jalasta fala tuzahim ahadan min julasaika wala tattar jalisan ila ayatruka majlisahu li ajlika. Dan apabila engkau duduk, maka jangan engkau mendesak. Jangan engkau mendesak seseorang dari orang-orang yang bersamamu di majlis tersebut, min julasaika. Jangan engkau mendesak mereka. Dan jangan engkau mendorong mereka, menggeser, mendorong orang yang duduk di tempatnya ila ayyatruka majlisahu li ajlika, sampai dia kemudian berdiri meninggalkan atau berpaling meninggalkan majlisnya untukmu. Berdiri meninggalkan majlisnya untukmu. Karena ini adalah suatu yang tidak tentunya memenuhi norma-norma yang mulia. Karena dia sudah duduk di situ, seharusnya kita membiarkan dia dengan posisinya. Illa terkecuali dia memaksakan dan dia menginginkan engkau duduk di tempatnya. dengan tidak ada isyarah darimu dan tidak ada permintaan darimu. Bahkan engkau sebetulnya berkeberatan, tetapi dia memaksamu untuk duduk di majelisnya, maka itu adalah haknya, karena itu adalah tempat dia yang dia telah duduk di situ dan dia mempersilahkanmu. Tetapi selama tidak, maka jangan kamu mendorong, mendesak dia, menggeser dia dari tempat duduknya, sehingga engkau pun menempati tempatnya. Wala tattar jalisan ila ayyatruka majlisah li ajlika. Wala tataqaddam ila mawdi'i rafi'in idza kana fil majlis man huwa ahakku minka bil julus fihi. Dan janganlah kamu maju ke depan kepada satu tempat yang tinggi apabila di majlis tersebut ada orang yang lebih pantas darimu untuk duduk di tempat tersebut. Demikianlah adab-adab Islam. Kita mengedepankan orang yang akbar minna dari sisi usia, dari sisi ilmu. Kita mengedepankan mereka, bukan kita mengedepankan diri kita. Karena itu, jangan tiba-tiba kita duduk di satu tempat di dalam majelis, atau kemudian kita duduk di tempat yang telah disediakan untuk seorang yang dianggap dan diinginkan duduk di tempat tersebut dengan kemuliaan dan keutamaannya dari sisi ilmu dan dari sisi umur. Wallahu a'lam bissawab. Demikian adab yang perlu kita ketahui, wahai anak-anakku, para penuntut ilmu. Karena kita berhajat terhadap pendidikan adab ini, terlebih lagi kita dengan usia yang masih muda. Bersama kita ada orang-orang yang akbar minna, ada orang yang lebih tua usianya, ada yang lebih ilmunya lebih dengan usia dan lebih daripada kita. Sehingga kita tidak lantas tidak perhatian dan meremehkan adab-adab tersebut, tetapi hendaknya bagi kita untuk memenuhi adab-adab tersebut, karena ini diajarkan oleh Islam. Diajarkan oleh Islam. Ketika kita pun duduk, juga kita memperhatikan bagaimana duduknya kita. Apakah ini duduk yang beradab? Ketika kita berbicara, apakah pantas kita berbicara? Dan bagaimana sikap kita ketika kita berbicara? Itu juga perlu untuk kita perhatikan di dalam adab-adab ketika kita bermajlis bersama kaum, bersama manusia. Siapa yang beradab, dia akan dimuliakan di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang mungkin bisa kita ambil dari pertemuan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Tafadhalu barakallahu fikum.